Song's about you. You listen to me. Dan bisa kau buatku melakukan semua yang tak ku mahu. Kini ku perkenalkan diriku yang tak pernah ingin diatur olehmu. Setiap hal yang ku buat selalu hanya untukku. Kini tak ku pikirkan dirimu karena selalu kau anggapku tak cukup baik untukmu. Kau selalu bukan kekasihku. Sudah cukup hatiku yang hanya ku beri untuk dirimu. Dulu sekarang takkan sama lagi karena aku merasa baru. Kini setiap hal yang ku buat selalu hanya untukku. Kini tak ku pikirkan dirimu karena selalu kau anggapku tak cukup baik untukmu. Kau selalu kau bilang kekasihmu. Kamu bukanlah seorang kekasihku. Jadi janganlah menganggapku kekasihmu. Tak akan pernah ku jadi kekasihmu. Selalu hanya untukku. Kini tak kupikirkan dirimu karena selalu kau anggapku tak cukup baik untukmu. Kau selalu